Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Wa amma jam'ul mudzakkar salim fa innahu yurfa' bil waw wa yujarru wa yunsab bil ya. Adapun jamak mudzakkar salim, maka dia dalam keadaan dirafa'kan dengan waw, wa yujarru wa yunsab, dan dijarkan dan dinasabkan dengan ya. Taqul, kau katakan misalnya, ja'ani az-zaidun. Zaidun adalah jamak mudzakkar salim. Zaid adalah nama seseorang laki-laki, maka dia aqil dan dia mudzakkar, maka bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Ja'ani az-zaidun, berarti zaidun sebagai fa'il. Fa'il marfu' wa 'alamat rafi'ni al-waw, karena dia jamak mudzakkar salim. Contoh kedua, taqul wa ra'aita Al-Zaidina. Aku melihat Zaidin. Sekarang dia maf'ul, mansub. Ma'alamat nasbihi al-ya. Kenapa al-ya? Karena dia termasuk jamak mudzakkar salim. Contoh ketiga, taqul marartu bil Zaidina. Aku melewati para Zaid. Zaidin adalah bentuk jamak dari Zaid. Marartu bizaidina, aku melewati Zaid. Berarti dia di sini dalam keadaan majrurun dengan huruf jar, yaitu ba, bizaidina. Majrurun wa alamatu jarrihi al-ya, tanda jarnya adalah ya karena dia jamak mudzakkar salim. Wa hamalu alaihi fi dalika alfadhan, kemudian dibawa seperti hukumnya jamak mudzakkar salim al-fadhan, beberapa lafaz. Perhatikan kalimat ini. Kalimat dari musannif Ibnu Hisham rahimahullah, hamalu alai, dianggap atau dibawa seperti jamak mudzakkar salim. Ini berarti yang tersirat adalah bahwa lafaz-lafaz berikut ini bukan jamak mudzakkar salim. Ini catatan penting. Kalau dikatakan hamalu alai, mahmulun alai, dia dianggap atau dia dibawa, berarti hakikatnya dia bukan jamak mudzakkar salim. Maka yang akan disebut ini, beberapa lafad-lafad ini bukan jamak mudzakkar salim, tetapi dianggap atau dihukumi seperti jamak mudzakkar salim dalam i'rabnya. Kalau yang pertama, ulu. Apa perbedaannya dengan jamak mudzakkar salim? Dia akil atau tidak akil? Akil. Terus? Gak ada nunnya di akhir. Hah? Gak ada apanya? Jaid. Gak punya mufradnya. Apalagi itu? Gak ada nun, gak ada mufradnya. Maka dia bukan jamak. Kalau jamak itu ada mufradnya. Tadinya mufrad dijamakkan. Ulu, apa mufradnya? Begitu. Atau ul. Gak ada mufradnya. Maka dia adalah memang demikian keadaannya, lafadznya. Dia diakhiri dengan huruf waw. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba." Jangan sampai orang-orang yang memiliki fadilah, ini orang-orang yang memiliki harta, jangan sampai dia terhalang untuk memberikan sesuatu apa yang dia miliki untuk ulil qurba, untuk kerabat-kerabatnya. Ini masalah sadaqah. Di dalam ayat ini disebutkan dua ulu sekaligus dalam dua keadaan lagi. Alhamdulillah. Contohnya sangat jelas dalam ayat ini. Yang pertama, ya'tali ulu. Fi'il ya'tal dalam keadaan maka fa'ilnya adalah ulu. Berarti dia fa'ilun marfu'. Apa tanda rafa'nya? Wow, seperti jamak mudzakkar salim, padahal bukan. Yang kedua, yu'tu ulil qurba, memberikan kepada ulil qurba. Berarti ulil qurba adalah maf'ulnya. Maka uli di sini maf'ulun bihi, mansubun. Ma'alamat nasbihi, apa tanda nasabnya? Al-ya. Seperti jamak mudzakkar salim, padahal bukan. Maka kita katakan pada ulu dan uli ini adalah mahmulun ala jam'i mudzakkar salim. Berkata Ibnu Hisham rahimahullah, fa'ulu fa'ilun wa alamatu raf'ihi al-waw, wa uli maf'ulun wa alamatu nasbihi al-ya. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, kita baru contohkan dua, yang satu dalam keadaan rafa' dan satu lagi dalam keadaan nasab. Apa yang belum? Jar. Ajar dalam ayat lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fi dhalika ladzikra liulil albab. Inna fi dhalika ladzikra liulil albab. Ana syahidu fi, ana syahidu fiha. Mana syahidnya? Kalimat ulil albab. Di sini uli, apa kedudukannya dalam mi'rab? Inna fi dhalika ladzikra liuli. Li-nya harfu jar. Dimasuki harfu jar yaitu lam. Liulil albab. Berarti uli majrur dengan lam. Ma'alamatu jarrihi al-ya. Tanda jarnya adalah ya, sama seperti jamak mudzakkar salim, walaupun dia bukan jamak mudzakkar salim. Fahadha majrurun wa alamatu jarrihi al-ya. Lafaz kedua. Wa minha 'ishruna. Di antara yang di bawah hukumnya seperti jamak mudzakkar salim adalah isrun. Isrun bukan bentuk jamak dari asrah. Ini penting. Jangan sampai terkaburkan kalau isrun itu bentuk jamak dari asrah. Tidak. Bahkan isrun itu artinya 20 kan? Kalau bentuk jamak dari asrah adalah asyarat. Asyarat seperti kamu akan meminta uang receh misalnya. Kamu punya puluhan enggak? Dalam bahasa Arab apa dia bilang? A'tili hatli asyarat. Asyarat yakni puluhan. 10 10 10 10 10. Tetapi isrun maknanya 20 dia. Dan tidak mungkin dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim karena dia bukan akil. Maka isrun dan kawan-kawannya semuanya itu bukan bentuk jamak mudzakkar salim, tapi dalam i'rab dihukumi seperti jamak mudzakkar salim. Apa kawan-kawannya isrun? Ya selanjutnya isrun, talatun. Apa talatun jamak dari tiga? Jamaknya tiga apa? Tulati. Enam, talatun. Wa akhwatuhu ila tis'in. Saudara-saudaranya isrun sampai tis'in. Isrun, talatun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, tamanun, terus tis'un. Ini semua di-i'rabkan seperti jamak mudzakkar salim. Kalau marfu' dengan apa? Dengan waw. Isruna, talatuna, arba'un, khamsun, ilakhir. Kalau dalam keadaan mansub atau majrur, isrin, talatin, arba'in, khamsin, sittin, sampai tis'in. Taqul, seperti kau katakan, ja'ani isruna wa ra'aitu isrina wa marartu bi isrina. Kalau talatun, ja'ani talatun wa ra'aitu talatin wa marartu bi talatin. Kalau arba'un, ra'aitu, ra'aitu, nah, jazakumullah khair. Tidak tertipu kan? Dengan ra'aitu arba'un. Nah, ja'ani arba'un, ra'aitu wa marartu. Baik, wa kadzalika taqulu fil baqi. Demikianlah kamu katakan pada sisanya. Arba'in, khamsin, dan seterusnya. Azalik, yang ketiga dari lafaz yang dianggap atau diikrabkan seperti jamak mudzakkar salim adalah minha ahluna. Qala Allah Ta'ala, di antaranya ahlun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Apa kedudukannya dalam i'rab? Ahluna, syaghalatna amwaluna wa ahluna, telah menyibukkan kami, harta kami dan keluarga kami. Berarti ahlun, apa kedudukannya dalam i'rab? Fa'il dari syaghalatna. Syaghalatna telah menyibukkan kami ahluna. Maka dia marfu' karena dia fa'il. Marfu'un bimadha? Ma'alamatu rafi'ihi. Alamatu rafi'ihi al-waw. Wa min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ayat kedua, ahl atau ahli dalam keadaan dia tidak marfu. Apa kedudukannya dalam i'rab? Min awsafi ma tut'imuna ahlikum, dari tengah-tengah apa yang kau beri makan keluarga kalian. Berarti ahlin ahlikum di sini maf'ulun bihi mansub ma alamatu nasbihi alya, karena dia dalam keadaan bentuknya adalah mahmul ala mudzakkar salim, maka dia dikatakan mansub wa alamatu nasbihi alya. Baik, demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain di dalam surat apa itu? Al-Fatah. Ya, ini ketika orang-orang munafik ditinggal, bukan ditinggal semuanya, mereka membuat-buat alasan supaya enggak ikut. Apa alasan mereka ketika orang-orang muslim sudah berangkat ke Mekah untuk waktu itu untuk haji, untuk ihram? Kata orang-orang munafik ini bahwa mereka tidak akan kembali ke keluarganya selama-lamanya. Tidak akan kembali ke keluarganya selama-lamanya. Yani munafikin dengan su'udhan. Yadunnuna billahi dhanna sawt. Berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang jelek. Bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat yang waktu itu mau umrah ke Mekah tidak akan balik, kata munafikin. Akan dibantai di sana oleh Quraisy. Dengan kalimat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa mereka tidak akan kembali. La yanqaliba ila ahlihim abada. Mereka enggak akan yang kalib, enggak akan balik ke keluarga mereka selama-lamanya. Di sini ahlihim dalam keadaan majrur dengan ila. Ila ahlihim allan yang kaliba. Ila ahlihim yang kaliba rasul. Ila ahlihim abada. Tidak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Berarti yang pertama dalam keadaan fa'il, yang kedua dalam keadaan maf'ul, dan yang ketiga dalam keadaan majrur. Syaghalatna amwaluna wa ahluna, ya fa'il ahluna. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, dia dalam keadaan maf'ul. Yang ketiga ila ahlihim abadan, dalam keadaan majrur. Ketika marfu' dengan waw dan ketika mansub dan majrur dengan ya. Adapun hilangnya nun karena apa? Karena idhofah. Karena dia mudhaf kepada dhamir, maka hilang nunnya. Asalnya adalah ahlim, ya. Ahlim, tetapi karena dia mudhaf ahlikum dan ila ahlikum. Yang keempat, wa minha wabilun. Yang keempat, wabiluna wa huwa jama' liwabil wa huwa al-matar al-ghazir. Wabil adalah hujan yang lebat, kemudian dijamakkan dengan wabilun. Berarti dia ada mufradnya, mufradnya wabil, dijamakkan dengan wabilun. Kenapa dia bukan jamak mudzakkar salim? Ghairu aqil, karena dia bukan aqil. Jamak mudzakkar salim itu pada aqil. Nah, berarti di sini mahmulun ala jam'il mudzakkar salim. Yang kelima, wa minha aradun. Aradun bitahrik ra, dengan diharakati ra-nya. Jangan lupa, ra-nya berharokat, fathah. Jangan ardun. Makanya tadi kalian ketika membaca dalam hafalan ardun, salah. Bukan ardun, aradun. Untuk menunjukkan, supaya jelas, bahwa aradun adalah sungguhnya jamak taksir, bukan jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim, di antara syaratnya kan harus salim. Apa salim itu? Salamat bina mufradihi, selamat bentuk mufradnya tidak berubah. Kalau bentuk mufradnya tidak berubah dan dia akil dan dijamakkan dengan waw dan nun, maka itu adalah jamak mudzakkar salim. Tetapi kalau dia bentuk mufradnya tidak berubah seperti wabil jadi wabilun, tapi sayang tidak akil, maka dia bukan jamak mudzakkar salim. Atau sebaliknya, dia aradun, bentuk mufradnya berubah, rusak. Asalnya ardu menjadi aradu. Berubah kan bentuk mufradnya. Kalau berubah bentuk mufradnya, namanya tidak salim, tetapi taksir. Taksir itu berantakan. Jamaknya pecah. Qala wa yajuzu iskanuha fi darurat syi'r, dan boleh disukunkan dalam darurat syi'riyah. Dan darurat syi'riyah enggak ada hukumnya. Enggak ada hukumnya dalam artian ad-darurah tubihul mahdhurah. Yang namanya darurat itu membolehkan yang tadinya tidak boleh, maka tidak jadi hukum. Yang jadi hukum adalah hukum asalnya, bahwa yang namanya aradun itu dengan difathahkan ra-nya. Tawaqqu bi sab'i aradin. Kamarui periwayat man zalama shibran minal ardi, barang siapa yang mencuri sejengkal saja tanah. Mencuri tanah itu dengan merubah garis-garisnya, merubah batas-batas tanahnya untuk mencuri sejengkal tanah. Tuwiqa, akan ditimpakan sab'i aradi, akan ditimpakan padanya dengan 7 bumi kepadanya. Sab'i aradi. Ini yang kelima. Aradun bitahrikir ra. Maka ketika dia dalam keadaan marfu aradun, dan dalam keadaan majrur, dan dalam keadaan mansub, dibaca aradina. Sama seperti jamak mudzakkar salim hukumnya. Yang keenam. Wa minha sinuna wa babuhu. Dan diantaranya juga yang dibawa seperti jamak mudzakkar salim adalah sinun dan babnya. Apa itu babnya? Wa huwa kullu ismin thulathiyyin hudifat lamuhu wa 'urida 'anha ha'ut ta'nith wa lam yukassar. Ini definisinya. Semua kalimat atau semua isim dalam keadaan thulathi. Thulathi itu berasal kata 3 huruf. Berasal kata dari 3 huruf. Faul kalimat, ain kalimat, dan lamul kalimat. Hudifat lamuhu, kemudian dihapus lamnya. Yang dimaksud lamnya adalah lamul kalimat, berarti huruf yang ketiga. Hudifat lamuhu. Ketika hudifat lamuhu, kemudian diganti menjadi ha. Wa 'awwidha 'anha ha'ut ta'nits, diganti dengan ha'ut ta'nits. Ha'ut ta'nits adalah ta' marbutah. Baik, apa ta' marbutah? Tidak maftuhah. Marbutah tertutup, maftuh terbuka. Nah, jadi ta' yang kamu kenal begini, ini kemudian diikat begitu. Jadi marbut, sudah terikat sekarang. Karena ta' marbutah. Baik. Qala kullu ismin thulathiyyin hudifat lahu wa 'urida 'anha ha'ut ta'nits wa lam yukassar. Ala tara, wa lam yukassar yang tidak dijamakkan dengan taksir. Ala tara anna sanatun asluha sanawun aw sanahun. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau lihat bahwa sanah yang kita terjemahkan dengan tahun, sanah itu asalnya adalah dari sanawun. Berarti apa lamul kalimahnya? Hah? Lamul kalimahnya adalah waw. Maka hudifat lamul kalimah, dihapuskan waw kalimahnya yaitu waw, dan diganti menjadi ta' atau ha, namanya ha'ut ta'nits. Baik. Bidalil qawlihi. Apa dalilnya kalau asal kata sanah itu dari sanawun? Bidalil qawlihim bil jam'i bil alif wa ta. Buktinya kalau dijamakkan dia menjadi sanawat. Sahih? Apa jamaknya sana? Hah? Sanawat. Jadi bentuk jamak dari sana. Sanah wahidah. Sanatani. Arba' sanawat, 4 tahun. Kenapa sanah jamaknya sanawat? Berarti tak akhir ini asal katanya waw. Seperti kamu sebutkan dengan jamak muannas lainnya, pasti yang dengan akhir tak, maka di akhir kalimat ini adalah lamul kalimahnya. Ini lamul kalimahnya muncul. Sana jadi sanawat. Berarti asal katanya sanawun, jamaknya sanawat. Baik. Atau ada yang menjamaknya dengan sanahat, yang menganggap asal katanya ha. Tapi bukan tempat buta. Tidak ada yang menjamakkan dengan sanatat. Berarti tak ini tidak asli. Yang kita katakan tak terbuka ini bukan asal kata. Buktinya enggak ada yang menjamakkan sanatat begitu. Baik. Seperti kamu katakan Zainab, apa jamaknya? Hah? Zainabat atau Zainabawat? Zainabat. Tinggal kasih alif tetap. Selesai. Zainab, Zainabat. Berarti sebelum alif itu adalah ba. Ba inilah yang dikatakan lamul kalimah, huruf terakhirnya. Sedangkan huruf terakhirnya sana adalah ta. Kalau ta ini adalah asal kata, niscaya akan dijamakkan sanatan. Tetapi tidak ada yang menjamakkan demikian dari kalangan Arab. Arab menjamakkan imma sanawat atau sanahat. Berarti asal katanya bisa dari ha, bisa dari waw. Demikian ada perbedaan pendapat. Tetapi apakah ha ataupun waw hudifat, dihadapkan diganti dengan ta, ta'nif, ta marbutah. Baik. Qala, dikatakan selanjutnya, falamma hadafu minal mufradillah, ketika dihadapkan dari mufradnya lamul kalimah, ya wahyal waw, yaitu waw atau ha. Kalau di pendapat ini berarti waw, kalau pendapat ini berarti ha. Wa 'awwadhu 'anha ha at-ta'nith, dan diganti dengan ha at-ta'nith yang kalian kenal dengan ta marbutah. Aradu fi jam'i at-taksir am yaj'aluhu 'ala as-surah jam'i al-mudzakkar salim. Mereka menginginkan dalam jamak taksir an yaj'aluhu 'ala surati jam'i al-mudzakkar salim. Mereka menginginkan untuk menjamakkannya, padahal jamak taksir, tapi bentuknya seperti bentuk jamak mudzakkar salim. Kemudian dijamakkan bukan dengan jamak muannats, tapi dengan jamak taksir. Ini kan jamak muannats salim. Lalu salah, bisa pula dijamakkan dengan jamak taksir, yaitu jamak taksir dalam keadaan rusak bina'u mufradi, yang harusnya sanawun atau sanahun, dia menjadi sinun. Baik. Sin nun. Kalau ini kalian anggap sebagai jamak mudzakkar salim, berarti waw dan nun adalah zaidatan. Kedua-duanya zaidah, bukan huruf asli. Iya kan? Sebagaimana muslim menjadi muslimuna, wawnya tidak asli, aslinya muslim. Baik. Tapi kalau dikurangi zaidah ini, berarti dia cuma dua huruf sin. Berarti ada yang hilang. Berarti bentuk mufradnya berubah apa enggak berubah? Hah? Berubah. Bukan hanya berubah, berkurang. Bentuk mufradnya berkurang. Berarti pecah atau enggak pecah? Kasar. Pecah dia. Dalam keadaan rusak bentuk mufradnya. Kalau rusak bentuk mufradnya, berarti jamak mudzakkar salim atau jamak taksir? Jamak taksir. Berarti dia taksir, bukan jamak mudzakkar salim. Hanya saja bentuknya seperti bentuk jamak mudzakkar salim. Maka disini dikatakan aradu fi jam'i taksir. Mereka menginginkan dalam jamak taksir sesungguhnya, tapi menginginkan an yaj'aluhu 'ala surati jam'i mudzakkar salim, agar bentuknya seperti bentuk jamak mudzakkar salim. A'ni yang saya maksudkan, kata penulis, makhtuman bil wawi wan nuni raf'an. Dia diakhiri dengan waw nun kalau marfu, dan diakhiri dengan ya dan nun kalau jar dan nasab. Ini bentuknya bentuk seperti jamak mudzakkar salim. Maka kalau sudah sinun, walaupun dia jamak taksir, tapi hukumnya seperti jamak mudzakkar salim. Berarti bisa sinun kalau marfu', dan sinin kalau nasab dan jar. Liyakuna dzalika jabran lima fatahu min hadfillah. Yang demikian sebagai jabr, untuk menutupi, menggantikan apa yang hilang dari al-lam. Di sini kan dibilang satu huruf, yaitu huruf lam. Ah, yaitu huruf waw. Digantikan dengan waw dan nun ini tadi. Nah, atau akhirnya adalah ha. Hilang, digantikan ini. Ini namanya jabran, untuk melengkapi apa yang kurang. Nah, kalau kita lihat jamak taksir yang lain, walaupun berantakan, biasanya huruf hasalnya tetap ada. Seperti ku, apa bentuk jamaknya? Akwa. Baik. Kafnya tetap ada, wawnya tetap ada, ba-nya tetap ada. Ya toh? Apalagi jamak taksir? Fadl. Fadilah jamaknya? Fadail. Fa'nya tetap ada, dhonnya tetap ada, lamnya tetap ada. Adapun ini bukan huruf asal, karena bukan asal, tidak dibahas. Fa'ba'il. Tiga huruf tetap ada, fa, ba, dan lam. Karena asal satunya fadlun. Baik. Tetapi ketika salah, yang asal katanya dari sanahun atau sanahun, dijamakkan jamak taksir jadi sinun. Mana huruf haknya? Kok enggak ada? Iya. Jabron untuk melengkapinya atau untuk menggantikannya dikasih waw dan nun. Nah, berarti billahi wan nun ini adalah jabron lima fatahu min hadfil lam. Wa kadzalikal qaul fi nadha'irihi, disebutkan babuhu karena kalimat ini banyak. Kalimat yang sejenis sanah ini banyak, yang dibuang huruf akhirnya diganti dengan ta marbutah ini banyak, yang kemudian dijamakkan dengan waw dan nun. Padahal jamak taksir ini bukan hanya sanah, tapi juga ada idhim, ada izin, dan seterusnya. Baik, kita lihat ucapan beliau. Wa kadzalikal qawlu fi nadha'irihi, demikian pula pada yang semirip atau serupa dengan itu. Contohnya idah, idatun, dijamakan menjadi idun. Berapa huruf itu idah? Dua huruf atau tiga huruf? Dua huruf. Tak marbutah itu hanya untuk ta'ni. Berarti yang ada adalah fa'ul kalimah dengan ainul kalimah. Tidak ada lamul kalimahnya. Lamul kalimahnya apa? Ini ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui, ada yang diperdebatkan. Tetapi umumnya dalam bahasa Arab satu kalimat itu adalah tiga huruf. Fa'ul kalimah, ainul kalimah, dan lamul kalimah. Di sini cuma dua, langsung tak merbutah. Dijamakkan dengan ibu. Demikian pula izah. Demikian pula izah menjadi izun, dan subah menjadi subun, dan kulah menjadi kulun. Dan kalau dua kali disebut dalam artian tasjid, itu dianggap dua. Seperti azza, itu dua. Ain, zai, zai. Berarti paul kalimahnya ain. Kemudian ainul kalimahnya zai, dan lamul kalimahnya zai juga. Tetapi kalau izah tanpa tasjid, bukan izah, izah, maka ini adalah sama dengan sanah, dijamakkan dengan izun. Seperti sanah menjadi sinun, subah menjadi subun, wa qulah menjadi qulun, wa nahwa dhalika. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina ja'alul qur'ana 'udhin 'anil yamini wa 'anil shimali 'izin. Di sini 'izin, 'izin adalah mahmulun 'ala jam'il mudzakkar salim. Jangan kita katakan jamak mudzakkar salim, tapi kita katakan mahmulun. Berarti ketika mengi'rabkan, kita katakan izin dalam keadaan mansub, wa alamat nasbihi al-ya, li'annahu mahmulun ala jamil mudhakkar salim. Demikian pula pada izin. Yang ketujuh, wa mimma humila ala jamil mudhakkar salim fil i'rab adalah banun. Di antara yang dibawa hukumnya seperti jamak mudhakkar salim dalam i'rab adalah بنون بنون karena banun dijamakan dengan abna. Apa alasannya? Bukankah banun adalah akil? Akil atau kurang akil? Akil. Banun itu kan ibn, anak. Tetapi yang jadi masalah adalah perubahan bentuk mufradnya, menunjukkan kalau ini taksir, mengandung kasar. Asal katanya ibnun, kenapa menjadi banun? Ya toh? Apa salah katanya? Anta-anta ibnun. Iya. Jamaknya abna. Abna'u. Abna jamak bukan? Jamak. Berarti asal katanya ibn. Bentuknya mufradnya berubah atau tidak berubah kalau dijamakkan dengan banun? Berubah. Bahkan berubahnya dari sifat alifnya pun berubah. Alif itu ada dua macam. Hamzah maksud saya, bukan alif. Hamzah itu ada dua macam. Ada hamzah wasl, ada hamzah qata. Baik. Sekarang hamzah dalam keadaan hamzahnya adalah hamzah wasl. Wabnu fulan hilang alif dalam bacaan. Langsung ke ba. Wabnu fulan. Berarti ini sudah anggap tidak ada. Artinya hanya ba dan nun. Karena ini dalam keadaan membacanya wabnu, wabni, wabna. Berarti ini sukun, ini dhamma, ibnu. Kenapa ketika dijamak kan harusnya kan ibnun, kan begitu. Kalau mau ada alifnya atau tidak. Berarti ketika dijamakkan dengan jamak takdir berubah abna'u, jadi qata hamzahnya. Tapi di sini dia berubah semuanya, berubah ba'nya yang tadinya sukun jadi fathah, dan kemudian nunnya berubah, kemudian ditambah lagi dengan waw dan nun. Maka dia bukan jamak mudzakkar salim, tetapi mahmulun ala jam'in mudzakkar salim. Yang ke-8, wa kadzalika illiyun. Demikian pula illiyun. Wa ma asbahahu mimma summiya bihi minal jumu'. Dan juga semua yang semirip dengannya. Apa itu yang semirip dengannya? Semua yang dianggap summiya bihi minal jumu', yang dinamakan dengan nama jamak. Summiya bihi minal jumu'. Illiyun bentuknya bentuk jamak, tapi sudah menjadi nama, jadi menjadi alamun. Ala tara anna illiyin fil asr jamak li illi. Bukankah yang namanya illiyun itu bentuk jamak dari illi? Iya kan? Faluqila an dhalikal ma'na, diambil dari nama tadi, wasummiya bihi ahlal jannah, dan dinamakan dengannya ahlal jannah, jannah yang paling tinggi disebut illiyin. Sahih. Kita ada sahihat. Apa tu? Illiyin. Lebih yang satu. Nah, illi, asal katanya dia jamak, jamak dari illi, tetapi dia sudah menjadi ismun, sudah menjadi alamun limakanin khas lil mu'minin, wa huwa a'la al-jannah, tempat yang paling tinggi di surga dinamakan dengan illi. Fanuqila an dhalikal ma'na wa summiya bihi ahlal jannah, diambil dari makna tadi dijadikan nama sebagai nama tempat yang tertinggi di surga, namanya illiyin. Wa uriba hadzal i'rab, dan di'irabkan seperti i'rabnya jamak, nadharan ila aslihi, karena kembali kepada asalnya. Bagaimana kalau ada satu orang tapi namanya Muhammadun, jamak. Apakah kita katakan ja'a Muhammadun wa ra'aitu Muhammadin wa maratu bi Muhammadin? Atau tetap Muhammadun, ja'a Muhammadun wa ra'aitu Muhammadun wa maratu bi Muhammadun? Ayuhuma sahih? Hah? Tergantung mura'atnya. Mada yura'i? memperhatikan lafaz atau memperhatikan makna? Kalau memperhatikan lafaz, lafaznya lafaz jamak mudzakkar salim, maka dia marfu dengan waw, majrur dan mansub dengan ya. Tapi kalau memperhatikan makna, walaupun itu jamak, tapi maknanya kan satu orang tetap, dia tidak jamak. Maka tetap saja dia Muhammadun, walaupun dalam keadaan mansub atau dalam keadaan marfu ataupun lain. Ini qul inna a'udzubikumullah. Masalahnya adalah yura'i al-ma'na atau yura'i al-lafaz. Di sini dikatakan u'riba hadzal i'rab nadharan ila asli. Di'irabkan dengan i'rab seperti ini karena melihat asal katanya. Walaupun bendanya satu, yaitu tempat tertinggi di surga, tetapi karena lafaznya lafaz jamak, maka dalam Al-Qur'an di'irabkan seperti jamak mudzakkar salim. Kalla inna kitaban abrari lafi 'innin. Wa ma adraka ma 'inniyun. Tadi ilyin, sekarang ilyin. Berarti di'irabkan dalam keadaan dia melihat asal katanya bahwa ilyin bentuknya bentuk jamak. Naam, wa ma adraka ma 'inniyun. Sedangkan iliyun yang kedua dalam keadaan marfu, maka dengan waw. Yang pertama la fi iliyi, dia majrur dengan fi, majrurun wa alamatu jarrihi al-ya. Fa ala dhalika in summiyat rajulan, oleh karena itu kalau seseorang dinamakan zaiduna, qultu, saya katakan hadza zaiduna wa ra'aitu zaidina wa marartu bi zaidina, walaupun satu orang itu. Kenapa? Mura'at aslihi, melihat dari asal katanya. Karena asal katanya bentuk jamak, maka ketika dia marfu zaidun, baru ketika dia majrur dan mansub dia zaidin. Fatu'ribuhu kama kunta tu'ribuhu hina kana jam'an, maka kau i'rabkan seperti di'i'rabkannya asal katanya ketika dia dalam keadaan jamak. Walaupun sudah dijadikan nama untuk satu orang, tetapi karena maknanya adalah bentuk jamak, maka tidak mengapa di'irabkan dengan seperti ini. Ini mahmul ala jamak mudzakkar salim. Dan yang banyak bernama dengan nama-nama jamak ini di Syam. Syam itu tidak cukup mengasih nama orang satu, mesti dikasih jamak. Muhammad di sana banyaknya Muhammadun. Salim, Salimun. Salimun, Muhammadun, Zaidun, dengan jamak. Maka kita perlakukan, kalau kita membaca atau menulis atau berbicara bahasa Arab, maka kita akan sebutkan ketika marfu dengan waw dan ketika majrur dan mansub dengan ya. Madza naqul fil i'rab? Mahmulun ala jam' mudzakkar salim. Loh, kenapa mahmul? Ini kan betul-betul jamak. Iya, memang asalnya betul-betul jamak. Tetapi kan masalahnya sudah jadi nama satu orang. Mau dikatakan jamak, ya bukan jamak. Mau satu orang kok jamak? Berarti jamak atau bukan jamak? Ya anggap saja seperti apa yang dikatakan tadi. Mahmulun ala jamak mudzakkar salim, dianggap seperti jamak mudzakkar salim karena lafadznya lafad jamak. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.